Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa TV Raja, ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, yaitu salah satu cabang ilmu dalam Islam yang tidak kalah pentingnya, yaitu ilmu alat, yaitu ilmu nahu. Pertemuan lalu kita sudah sampai kepada bentuk khabar atau pelengkap yang kedua, yaitu jumlah. Yang pertama adalah mufrad. Pengerti mufrad adalah bukan kalimat sempurna, yaitu bukan jumlah dan bukan syibhul jumlah. Yang kedua adalah jumlah. Yang jumlah ini ada dua macam, ada jumlah fi'liyah dan ada jumlah ismiyah. Jadi pelengkap subjek itu terkadang bentuknya dalam bentuk kalimat juga, kalimat sempurna. Apakah jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah? Kalau jumlah ismiyah berarti ada dua subjek ya. Subjek yang pertama membutuhkan pelengkap, yang mana pelengkapnya adalah terdiri pada subjek dan predikat. Ini sudah kita bahas, yang mana kedua bentuk khabar ini, yaitu jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah, membutuhkan rabit ya, yaitu sebagai pengikat antara mubtada atau subjek dengan pelengkap. Rabitnya sudah kita bahas, yaitu umumnya ada bentuk dhamir. Baik dhamirnya mustatir maupun dhamirnya yaitu zahir. Nah, malam ini kita lanjutkan bentuk khabar yang ketiga adalah syibhul jumlah, yaitu mirip dengan jumlah. Itu bahasanya. Tapi yang dimaksud syibhul jumlah adalah jar majrur dan dharaf. Jar majrur dan dharaf. Perlu diketahui di beberapa kitab ya, beberapa kitab ilmu nahu, khabar itu ada cuma dua, yaitu khabar mufrad sebagaimana sudah dijelaskan tadi, yang kedua adalah khabar jumlah. Tidak disebutkan khabar syibhul jumlah. Di sebagian kitab dirinci ketiga adalah syibhul jumlah. Apakah ada perbedaan? Sebetulnya tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Kenapa? Karena yang syibhul jumlah ini nanti juga akan dibahas ya, bisa masuk kepada khabar mufrad dan bisa masuk kepada khabar jumlah. Maka itu tidak ada perbedaan, cuma sebagian kitab dirinci ya. Dirinci, apalagi terutama bagi pemula ya. Bagi pemula perlu lebih rinci lagi, lebih mudah untuk bisa dipahami. Baik, malam inilah kita akan pelajari kenapa sebagian kitab hanya dua. Nah, nanti bagaimana tentang syibhul jumlah ini, seperti apa nanti, inilah yang akan kita pelajari secara ringkas ya. Insyaallah dengan ini sudah untuk dasar ya, insyaallah sudah cukup. Baik, sebagaimana biasanya kami persilakan kepada pemirsa maupun pendengar TV Raja untuk membaca di halaman 50 maupun ikhwah yang ada di studio. Fadalah. Jazakallah khairan Ustaz atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini. Ikhwati Islam wa jazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin praktek membaca di halaman 50 dari kitab Al-Khulasu Asasiyah Fil Qa'idah Nahwiyah di jilid yang kedua, lan telepon 021-823-6543. Non, silakan. Ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, di mana? Dengan Samsul Anam di Bekasi. Baik, masyaallah. Ya, silakan Pak Samsul. Naam. Fadli ah Samsul. Ustaz. Saya masih kitab Ustaz. Emaknya dekat kitab Taib. Naam. Sahih al-thalith. Naam. An-naw'u al-thalithu min anwa'i al-khabari shibhu jumlat shibhu al-jumlati wa huwa naw'ani. Al-alif al-khabaru al-jarru wal-majruru. Nahwu at-tullabu fil-fasli. Al-kutubu 'ala al-rufufi. Kaqawlihi ta'ala فلعنة الله على الكافرين وقول النبي صلى الله عليه وسلم وقول وقولي عطفnya kepada كقوله تعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان الباء الخبر الخبر الظرف وما بعده نحو الطالبات أمام المكتبة الرحلة ودا نعم نعم فضل كقوله تعالى والله مع الصابرين مع ظرف مكان ملاحظة الجار والمجرور أو الظرف قد يتعلقان بعامل محذوف وجوبا فهو خبر مكمل للمبتدأ نحو الطلاب في الفصل عامل محذوف للجار والمجرور مستقرون أو كائنون أو يستقرون فهو خبر للمبتدأ ونحو السيارات خلف المسجد عامل محذوف للظرف مستقرة أو كائنة أو تستقر فهو خبر المبتدأ فهو خبر المبتدأ وقد يتعلق الجار يتعلق نعم وقد يتعلق الجار والمجرور بعامل بعامل مذكور فهو ليس مكملا للمبتدأ نعم نعم استمر بس دي نعم بليتن. نحو البحث عن هذا الكتاب صعب فالجار والمجرور هنا متعلقان بالبحث وليس متعلقين بشيء محذوف والخبر هنا صعب نحو التفكير في المستقبل ضروري مستقبل مستقبلي مستقبل نعم التفكير في المستقبل ضروري طيب أحسن بارك الله فيك نعم. فيك بارك الله نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته terima kasih jazakallah khairan buat Pak Samsul yang berada di Bekasi atas bacaan dari kitab Al-Khulasahnya. Nah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin membaca kitab Al-Khulasah ya di lantelfon 0218236543. Ya, silakan. Halo. Nam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatima di Bekasi ya. Naam, naam. Tafadhal. Jazakumullahu khairan, Syekh Ana. Wafik, barakallahu. Naam. Baik. Bismillah. Al-thalith an-naw'u al-thalith min anwa'i al-khabar shibhu al-jumlati wa huwa nu'ani. الألف الخبر الجر والمجرور نحو الطلاب في الفصل الكتب على الرفوف كقوله تعالى فلعنة الله على الكافرين وقول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان الباء الخبر الظرف وما بعده نحو الطالبات أمام المكتب ar-rihlatu ghanan ka qawlihi ta'ala wallahu ma'as sabirin ma'a dharfu dharfu makanin mulahadhatun al-jaru wal-majruru awil-zarfu qad yata'allaqani bi'amalin mahdufin wujuban fahuwa khabarun mukammilun lil-mubtada'i nahu at-tullabu fil-fasli amilun mahdufun lil-jarri wal-majruri mustakiruna aw kainuna aw yastakiruna fahuwa khabarun lil-mubtada'i نحو السيارة خلف المسجد عامل محذوف للظرف مستقرة أو كائنة أو تستقرة أو تستقر فهو خبر المبتدأ وقد يتعلق الجر والمجرور بعمل مذكور فهو ليس مكملا للمبتدأ نحو البحث عن هذا الكتاب صعب فالجر والمجرور هنا متعلقان بالبحث وليس متعلقين بشيء محذوف والخبر هنا صعب نحو التفكير في المستقبل ضروري نعم أحسن جزاكم الله خير أحسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas interaktifnya Ummu Fatimah yang berada di Bekasi. Nah, Fatihislamu'alaikumullah. Silakan bagi Anda yang ingin praktek membaca di kitab Al-Khulasa Asasiyah fil Qawaid Nahwi ya, jilid kedua halaman 50 hingga 51, silakan di line telepon 021-823-6543. Nah, ya. Halo. Ya, silakan bagi Anda yang ingin tersambung di kesempatan malam yang berbahagia ini dalam pembahasan dari kitab Al-Khulasah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan Ibu siapa di mana? Ya. Ya, ini dengan Ibu siapa di mana, Ibu? Sama Umida, Ustaz. Oh, Umida di Pacitan ya. Naam, Ustaz. Nah, silakan tafadhol. Tafadhol. Naam, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Asalis, Ustaz. Naam. Asalis anna usalisu min anwa'il khabari shibhul jumlati wa huwa naw'ani. Al-alifu al-khabaru wal jaru wal majruru. Nahwu at-tullabu fil fasli al-kutubu al-rufufi taqalihi ta'ala a'udhu billahi minasyaitanir rajim tala'natullahi ala al-kafirina wa qawlun nabi sallallahu alaihi wasallam al-haya'u minal imani al-ba'u al-khabaru ad-darfu wa ma ba'dahu nahwu at-talibatu mamal maktabati ar-rihlatu wadan taqalihi ta'ala a'udhu billahi minasyaitanir rajim wallahu ma'as-sabirin ma'adhafi makanin mulahadatun al-jaru wal-majruru awidzarfu yata'allaqani bi'amilin mahzufin wujuban wa huwa khabarun mukmilun lil muttata'i nahu at-tullabu fil fasli amilun mahdhufun lil jarri wal majruri mustaqirruna aw ka'inuna aw yastaqirruna wa huwa khabarun lil mubtada'i wa nahu as-sayyaratu khalfal masjidi amilun mahdufun lizurfi mustaqirratun au kainatun au tas au tas kirru tastaqirru naam tastaqirru atau tasdiru bahwa khabarul mubtada'i wa qad yata'allaqul jarru wa majruru bi'amilin madhkurin bahwa laisa mukmilan lil mubtada'i nahu al-bahthu an hadha kitabi fa'bun fal jarru wal majruru huna muta'alliqani bil bahthi wa laisa muta'alliqaini bi syai'in mahdhufin wal khabaru huna fa'bun nahu at-tafsiru fil mustaqbali daruriyun. Ya, Fisa? Naam, ahsan. Naam. Barakallahu. Jazakumullahu khairan. Wa iyyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khairan buat Ummu Ida yang berada di Pacitan atas partisipasinya di kesempatan malam yang berbahagia ini. Naam, ikhwata Islam jazakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin praktek membaca kitab Al-Khulasah As-Sasiyah fil Qawaidah Nahwiyah dengan telepon 021-823-6543. Naam. Ya, silakan. Halo. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Ridha di Medan, Pak. Ya. Masyaallah. Silakan. Tafadhal ya, Abu Ridha. Tafadhal. Naam, Ustaz. Katsal itu النوع الثالث من أنواع الخبر شبه الجملة وهو نوعان الألف الخبر الجار والمجرور نحو الطلاب في الفصل الكتاب على الرفوف قوله تعالى ولعنة الله على الكافرين وقول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان الباء الخبر الظرف وما بعده نحو الطالبات أمام المكتبة الرحلة غدا فقوله تعالى والله مع الصابرين مع ظرف مكان ملاحظة الجر والمجرور أو الظرف قد يتعلقان بعامل محذوف وجوبا وهو خبر مكمل للمبتدأ نحو الطلاب في الفصل عامل محذوف للجر والمجرور مستقرون أو كائنون أو يستقرون وهو خبر للمبتدأ ونحو السيارات خلف المسجد عامل محذوف للظرف مستقرة أو كائنة أو تستقر وهو خبر المبتدأ وقد يتعلق الجار والمجرور بعامل مذكور وهو ليس مكملا للمبتدأ نحو البحث عن هذا الكتاب صعب فالجار والمجرور هنا متعلقان بالبحث وليس متعلقين بشيء محذوف والخبر هنا صعب نحو التفكير في المستقبل ضروري طيب أحسن بارك الله فيك ما شاء الله أفيكم بارك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته نعم ya, kita jelaskan ya Ustaz. Atau ikhwah yang mau baca di dalam tafadhal supaya antum dapat jatah juga silakan setelah itu baru saya jelaskan nعم ya yeah. Atasu النوع الثالث من أنواع الخبر شبه الجملة وهو نوعان الألف الخبر الجار والمجرور نحو الطلاب في الفصل الكتب على الرفوف كقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلعنة الله على الكافرين وقول النبي صلى الله عليه وسلم الحياة من الإيمان الباء الخبر الضرب وما بعده نحو الطالبات أمام المكتب الرحلة غدا كقوله تعالى والله مع الصابرين مع ظرف مكان ملاحظة طيب يكفي Coba silakan, fadhol. Bismillah. Mulahazatun al-jar wal majrur aw zarfu qad yata'allaqani bi'amirin mahzufin wujuban fa huwa khabarun mustaqmilun lil mubtada'i nahu at-tullabu fil fasli amirun mahzufun lil jari wal majruri mustaqirruna ka كائنون أو يستقرون فهو خبر للمبتدأ ونحو السيارات خلف المسجد عامل محذوف لظرف مستقرة أو كائنة أو تستقر فهو خبر للمبتدأ وقد يتعلق الجار والمجرور بعامل مذكور فهو ليس mukammilan lil mubtada'i. Nahwu al-bahthu an hadzal kitabi sa'bun fal jar wal majrur huna muta'alliqani bil bahthi wa laysa muta'alliqaini bi shay'in mahzufin wal khabar huna sa'bun nahwu at-tadhkiru fi mustaqbali fil mustaqbali fil mustaqbali dururiyun. Taib, ahsan, barakallahu fik. Baik, yang ketiga, an-nau thalis min anwa'il khabar, yaitu syibuhul jumlah. Syibih itu mirip, al-jumlah kalimat ya, mirip dengan kalimat. Itu dari sisi bahasa ya. Yang maksud di sini adalah, ada dua bentuk syibuhul jumlah ini. Yang pertama ada al-jar wal-majrur, yaitu jar-majrur. Ada huruf jar, ada yang dijarkannya. Itu sebagai pelengkap. Yang kedua adalah al-zarfu wa ma ba'dahu, zaraf serta setelahnya. Terkadang zaraf itu diidhafakan, terkadang dia tidak diidhafakan. Nah, ini yang pertama, contoh at-tullabu fil fasli. Para mahasiswa atau para siswa itu di dalam kelas. Mubtada'nya ada at-tullab ya. Sedangkan pelengkapnya adalah bentuk jar majrur fil fasli. Contoh kedua adalah al-kutubu 'ala ar-rufufi. Rufuf jamak dari raf ya. Kitab-kitab di atas rak-rak. Al-kutubu 'ala ar-raf. Mana infonya? Pelengkapnya 'ala ar-rufuf, yaitu di atas rak. Kaqauli ta'ala falaknatullahi alal kafirin. Laknat Allah. Nah, apa? Alal kafirin, atas orang-orang kafir. Nah, al-kafirin itu sebagai pelengkap untuk kata laknah. Laknah itu adalah sebagai subjek, itu mubtada. Kemudian kaqauli Nabi SAW, al-haya'u minal iman. Malu itu adalah sebagian daripada iman. Nah, ini bentuk apa? Jar majrur ya. Jar majrur bisa dikembangkan dalam hal ini. Umpamanya as-sayyaratu fil mauqif. As-sayyaratu fil mauqif. Mobil-mobil itu di mana? Di mauqif, mana mauqif? Parkiran ya, di tempat parkir. At-ta'irat, mana at-ta'iratu? Fil matar. Iya. Pesawat itu di bandara dan seterusnya. Baik. Kemudian yang kedua, bentuk kedua syibul jumlah adalah dzaraf. Keterangan apa? Waktu maupun keterangan tempat sebagai pelengkap. Contoh at-talibatu amamal maktabah. Para mahasiswi atau para pelajar perwanita berada di mana? Di depan perpus. Pusakaan. Ar-rihlatu ghadan. Jalan jatuh besok. Ar-rihlatu ghadan. Jalan-jalan atau rekreasi kapan? Besok. Nah, ghadan itu sebagai pelengkap. Qaqauli ta'ala wallahu ma'as sabirin. Allah bersama orang sabar. Nah, ma'a ini sebagai dzaraf makan ya, dzaraf makan. Nah, itulah pelengkap, yaitu ma'a beserta setelahnya, yaitu mudhaf ilaih, sebagai pelengkap untuk kata Allah. Nah itu sudah sempurna. Allahu ma'asabirin. Nahnu ma'allah. Kita bersama Allah. Nah ini ada mulahadah yang perlu diketahui. Yang penting ya. Terkait dengan apa yang saya katakan tadi bahwa sebagian kitab menjelaskan bahwa khabar itu hanya dua. Mufrad dan jumlah. Tidak disebutkan syubul jumlah. Sebagaimana saya katakan tadi, apakah itu bertentangan dengan sebagian kitab mengatakan tiga, yang ketiga ada syubul? Sebetulnya tidak. Hakikatnya sama. Ya, ini yang perlu kita ketahui. Catatan penting mulahadah, al-jar wal-majruhur atau dharaf, qad terkadang ia ta'allaqani, berkaitan dengan amil mahzuf. Amil mahzuf, yaitu amil yang dibuang. Amil itu adalah yang mengerjainnya. Ya, ada kalanya amil itu apa? Fi'il. Ada kalanya amil fi'il. Fa'il itu marfu' kena apa? Kena fi'il. Seulang kembali. Fa'il itu marfu' kena apa? Kena fi'il. Berarti fi'il itu yang menjadikan fa'il itu sebagai marfu'. Ya. Maka dikatakan amil. Yang mengerjain namanya. Kalau bahasa apa bebasnya ya. Iya, yang membuat fa'il itu marfu adalah fi'il. Kemudian khabar itu marfu, apa yang membuat khabar itu marfu? Adalah mubtada. Nah, mubtada itu sebagai amilnya. Jadi ada kalanya amil itu adalah fi'il, bentuk fi'il. Ada kalanya amil itu isim fi'il, apa isim fa'il. Ada kalanya isim maf'ul, bahkan ada masdar. Terkadang masdar beramal seperti amal fi'il. Nah, ini dia. Jadi katakan amil ya. Kembali pada jar majrur. Jar majrur bukan amil. Justru dia ma'mul ya. Ma'mul. Bagi amil. Jadi ada kalanya jar majrur dan dharab itu berkaitan dengan amil yang dibuang. Secara wajib. Kenapa dibuang? Karena wajib dibuang. Karena tidak perlu lagi. Karena jar majrur itu sudah menunjukkan makna amil. Sebenarnya. Sudah menunjukkan makna amil yang dibuang. Tidak perlu dinampakkan amilnya. Itulah, amil buang itulah sebagai khabar. Hakikatnya, pelengkap bagi mubtada. Contoh, at-tullabu fil fasli. Nah, ada yang saya tulis. At-tullabu fil fasli. Tulab ini kan mubtada, subjek ya. Khabarnya adalah fil fasli. Iya. Tentu bagi pemula, cukup katakan pelengkap adalah fil fasli. Selesai itu. Supaya mereka tidak bingung ya. Bagi pemula ya. Tapi bagi yang sudah lanjutan, ya itu dibahas lagi. Perlu dibahas. Iya. Karena fil fasli di sini, hakikatnya khabarnya bukan fil fasli. Ada amil yang dibuang. Yang wajib enggak disebutkan. Kenapa? Karena kata fil fasli itu sudah menunjukkan amil, makna amil. Nah, apa amil dibuang? Tergantung apa? Konteks ya. Tergantung konteks. Umumnya bermakna, ada makna, bisa maknanya mustaqir. Iya. Atau kain. Kain itu ada, mustaqir adalah berada. Kain juga berada, itu maknanya. Atau ditakdir pada fi'il, yastaqir. Yastaqiru, artinya yastaqiru berada. Ya. Kenapa makna tullabu fil fasli? Para siswa itu atau mahasiswa dalam kelas. Maksud berada dalam kelas, iya kan? Kata berada enggak perlu lagi disebutkan. Karena makna fil fasli sudah menunjukkan mereka berada dalam kelas. Nah, itulah dia. Jadi hakikatnya pelengkap itu adalah ini dia. Takdirnya. Ini dia. Atau takdir lain, maujudun. Ya. Jadi ulama itu mentakdirkan sesuai dengan konteks. Ya. Konteks. Ya. At-tullabu fil fasli. Berarti at-tullab itu berada dalam kelas. Kata berada enggak disebutkan lagi dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena fil fasli itu sudah menunjukkan keberadaan mereka kan. Para mahasiswa dalam kelas. Direktur dalam kantor kan. Begitu tuh di kantor, berarti ada tidak? Ya, kalau saya katakan dalam kantor, berarti kan berada dalam kantor kan gitu kan? Nah kata berada itulah sebetulnya itu sebagai pelengkapnya, sebagai pelengkap. Itu dapat dikatakan jarmajur muta'alliq bi syai'in mahdzuf, sesuatu yang dibuang. Apa takdirnya kalau kita ungkapkan? Ya, at-thullabu, karena ini adalah jama' tentu sesuaikan. Apa takdirnya? Mustaqirruna. Nah. Mustaqirrun kalau kita ingin bikin takdirnya isim. Isim fa'il kan? Atau takdirnya apa? Fi'il. Yastaqirrun. Makna sama saja, berada artinya. Nah, mustaqirrun, at-tullabu mustaqirruna fil fasli. Itu maknanya sebetulnya. Betulkah seperti itu dalam ungkapan bahasa itu mubazir itu? Malah bahasa enggak bagus. Nah, malah bagus. Enggak bagus. Hatta mawjudun, at-tullab mawjudun fil fasli. Kata mawjud itu enggak butuh kalimat itu. Mungkin bahasa kita barangkali butuh ya. Ini berbeda bahasa Arab. Bahasa Arab makin simple, makin singkat, maka bahasa makin bagus. Nah. Dan kalimat mawjud itu enggak perlu lagi. Karena sudah jelas, kalau sudah katakan fil fasli berarti ada dalam kelas, kan gitu kan. Nah sekarang apa yang mau ditakdirkan? Tergantung mau ditakdirkan apa. Diungkap, apakah pakai isim, mustaqirrun? Nah, berarti kalau mustaqir, bagaimana khabar itu? Khabarnya kembali ke mana? Bentuk apa? Khabar mufrad. Nah, kalau ditakdirkan fi'il yastaqirrun, berarti masuk ke mana? Khabar jumlah. Makanya sebagian kitab hanya dua disebutkan itu. Khabar mufrad atau khabar jumlah. Khabar subul jumlah enggak disebutkan itu. Kenapa? Hakikatnya khabarnya, khabar subul jumlah itu hakikatnya khabarnya sesuatu yang dibuang. Kalau diungkapkan yang dibuang itu tergantung mau diungkapkan bentuk isim berarti masuk kepada khabar mufrad. Kalau diungkapkan adalah kalim fi'il berarti masuk kepada jumlah fi'liyah. Nah, ini perlu saya katakan tadi. Tidak ada kontradiksi antara yang mengatakan khabar mubtada itu dua, kemudian apa? Ada mengatakan tiga. Enggak ada. Sama saja sebetulnya. Nah. Ingat ya, bahwa syibul jumlah jarma jarma dharu tidak semuanya berkaitan dengan sesuatu yang amil yang dibuang. Ada kala yang berkaitan amil madhkur. Ini yang perlu sampaikan nanti. Ya. Kita ambil contoh lagi. Itu apa? Al-aulad. Ya. Atau al-waladu. Al-waladu fil ghurfa. Apa artinya? Mana pelengkapnya? Anak itu dalam kamar ya. Anak itu kan fi'ilnya dulu ala dalam ya, anak itu dalam kamar, ada tidak? Kalau sudah katakan dalam kamar, berarti maknanya apa? Anak itu berada dalam kamar, kan gitu? Kata beradanya enggak perlu disebutkan, karena sudah terwakili oleh kata fil ghurfa, bahasa Arab. Nah, berada itulah sebetulnya hakikatnya, itulah khabarnya. Tapi tidak boleh ditampakkan, wajib dibuang, karena sudah terwakili oleh kata fil ghurfa. Itulah katakan mahdzuf wujuban. Apa takdirnya? Nah, jangan takdir ini banyak. Kena satu orang, berarti apa? Mustaqirun. Atau mawjud. Mustaqirun. Atau fi'il. Yastaqir. Yastaqiru. Maknanya apa? Berada itu maknanya. Berada. Demikian ya. Al-waladu amamal masjid. Berarti apa? Mustaqirun amamal masjid. Au yastaqiru amamal masjid. Berada di depan masjid. Nah. Kalau bahasa kita pakai berada juga ya. Anak itu berada di depan masjid. Nah, ini bahasa dalam bahasa Arab apa? Kata berada itu enggak disebutkan lagi. Sudah terwakili oleh jamak atau dzaraf. Nah, coba kita lihat lagi. Apa kata di sini? Ya. Yeah. Al-jaru wal majrur awil dharfu qad terkadang. Yata'allaqani berkaitan bi'amilin mahdhuf. dengan amil yang dibuang wujuban. Fahuwa maka huwa kembali mana? Amil mahdhuf. Huwa kembali situ. Maka amil mahdhuf itulah khabarun. Sebagai khabar mukammilun lil mubtada. Mukmil atau mukammil sama saja ya. Sama-sama mutaaddi. Mukammilun lil mubtada sebagai khabar yang menyempurnakan bagi subjek, bagi mubtada. Nahu at-tullabul fil fasli amilun mahdhufun lil jamajur adalah mustaqirrun. Amil buang untuk jarmajur adalah mustaqirruna au kainuna. Maksudnya sama saja ya. Au untuk fi'il yastaqirruna atau takdir lain. Yang penting maknanya pas. Itu saja. Nah. Fahuwa khabarun lil mubtada. Itulah sebagai khabar mubtada. Nahu as-sayyaratu khalfal masjidi. Mobil-mobil itu di belakang masjid ya. Belakang masjid. Berarti mobil itu berada di mana? Belakang masjid. Nah, kata berada itulah enggak disebutkan. Amilun mahdhuf lidzarfi, amil mahdhuf bagi dzarf adalah mustaqirrah. Untuk di sini mustaqirratun. Karena mustaqirratun karena sayyarat itu enggak berakal ya. Nah, kembali pada khabar mufrad, kalau enggak berakal bagaimana khabarnya? Cukup dalam bentuk apa? Mufrad muannats, ya. Mustaqi as-sayyaratu mustaqirratun, ya. Au kainatun au tastaqirru kalau dia fi'il fa huwa khabarun lil mubtada. Nah, itulah khabar dalam bentuk syibhul jumlah ya, baik jar majrur maupun dzaraf sebagai pelengkap untuk subjek. Waqad yata'allaqu al jaru wal majrur bi 'amilin mahdhuf. Nah, mazkur ya. Terkadang jar majrur itu berkaitan dengan amil yang disebutkan ya. Amil yang disebutkan fahuwa laisa mukammilan lil mubtada. Maka itu bukanlah sebagai penyempurna bagi mubtada. Nah, contoh al-bahthu an hadzal kitabi sa'bun. Al-bahthu an hadzal kitabi sa'bun ya. Apa artinya? Mencari kitab ini sukar. Nah, perhatikan bagaimana bisa membedakan antara jar majrur. Nah, ini yang berkaitan dengan amil mazkur ini hanya jar majrur ya. Tidak ada dzaraf ya. Nah, ini kembali kepada amil itu yang disebut. Terkadang ada amil atau amil bisa fi'il ya. Bisa fi'il, bisa isim. Dia tidak sempurna tanpa ada huruf jar. Nah, ini. Dari situlah bisa kita mengetahui bahwa amil itu bukan kembali kepada yang dibuang. Apa contoh yang butuhkan huruf jar? Kata kerja. Bahasa an. Iya kan? Al-bahasa an. Al-bahithu an. Walaupun bentuk isim. Al-bahthu an. Bisa dipisah enggak tanpa ada an? Enggak bisa itu. Al-bahthu mesti pakai an. Karena itu merupakan satu kesatuan. Satu kesatuan. Al-bahthu an. Nah. Al-bahthu. Ya. An. Mencari apa? Tadi itu an hadzal kitab ya. Nah, al-bahthu an hadzal kitabi. Kalau sebentar ya, apakah ini kalimat sempurna ini? Tanpa ada selanjutnya. Seperti tadi apa? Seperti ar-rihlatu ghadan. Itu apa syibhul jumlah ya? Yang jar majrur. Tadi jar majrur apa? Jar majrur al-kitabu fid-durji. Sama-sama. Al-kitabu fid-durji. Kitab dalam laci. Ini sudah sempurna belum ini? Sudah sempurna kan? Kitab itu dalam laci. Kalau ini sempurna tidak? Enggak sempurna. Kenapa? Kalau ini jar majrur ini tidak ada kaitan dengan ini, bukan amilnya. Amilnya dibuang. Artinya apa? Mawjud atau yastaqir mustaqir fid durji, berada di dalam raci. Kalau ini belum sempurna ini. Karena ini bukan pelengkap. Kenapa bukan pelengkap? Karena an ini berkaitan dengan kata al-bahsu, enggak bisa dipisah. Maka dikatakan jar majrur muta'alliq, berkaitan dengan al-bahsu. Itu apa? Al-bahsu merupakan apa? Amil mazkur. Amil yang disebutkan, itulah dia. Amil mazkur. Amil yang disebutkan. Kalau ini apa? Jar majrur muta'alliq bi amilin mahdzuf. Amil yang dibuang, wujuban. Takdiruhu mustaqir au yastaqir atau tak lain mungkin mawjud sesuai dengan maknanya. Iya. Nah, maka ini kalimat belum sempurna ini. Belum sempurna. Kalau seandainya berkaitan dengan kalimat apa? Kalimat yang kata yang dibuang, maka itu kalimat itu sempurna seperti ini. Sempurna. Dan ini belum sempurna. Berarti ini tidak berkaitan dengan yang dibuang. Karena ini sangat berkaitan dengan kalimat bahas. Karena bahasa itu butuh huruf jar. Bahasaan. Makanya harus sempurnakan. Al-bahthu an hadal kitab. Apa? Sahlun. Banyak kan? Kalau itu sabun ya. Nah ini khabar daripada al-bahthu. Nah. Bahthu. Ini khabarnya. Apa bentuk khabarnya? Mufrad. Ahsant. Mufrad. Ini mubtada. Nah. Kalau ini jadi apa Ustaz? Ini irabnya muta'alliq bi bil bahthi. Kalau mau diirab, al-bahthu mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhiri. Seulang kembali. Al-bahthu mubtada'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhiri. An harfu jarrin mabniun 'ala sukun. Hadha ismu isharatin mabniun ala sukun fi mahali jarrin bi'an. Irabnya mesti mahal. Kenapa? Karena ini mabni ya. Fi mahali jarrin bi'an. Kemudian apa lagi? Al-kitabi badal. Badal itu apa? Pengganti ya. Bentuk keterangan daripada hadha. Ini apa? Ini kitab. Al-kitabi badalun. Badalun an hadha. Majrur wa ala tajri kasratun dhahir fi. Kenapa majrur? Karena ini majrur. Hadza ini menempati tempat jar, kena an kan? Makanya badalnya apa? Majrur. Majrurun wa ala tajri kasratun dhahir fi akhir. Selanjutnya apa? Wa syibhul jumla al jar wal majrur ya. Al jar wal majrur muta'alliq bil bahthi. Itulah dia. Bukan muta'alliq bi syai' mahdzuf, muta'alliq bil bahthi. Kenapa muta'alliq bil bahthi? Karena kata bahthu tidak akan sempurna. Tidak akan bisa dipahami tanpa ada kataan. Karena ini merupakan satu kesatuan. Baru sahlun apa? Khabarul mubtada marfu' wa latrafi dhammatun zahiratun fi akhiri. Nah, kalau yang ini al-kitabu fi durji, bagaimana irabnya? Al-kitabu mubtada'un marfu'un wa alam trafi dhammatun zahiratun fi akhiri. Terus fi harfu jarrin mabniyun ala sukun. Ad-durji ismun majrurun bifi wa alamatu jarhi kasratun zahiratun fi akhiri. Terus wa syibhul jumla al-jar wal majrur muta'alliqun bi syai'in mahdhuf wa huwa khabarun mubtada. Mau diungkapkan boleh, syai' mahdhufnya apa? Iya, muta'alliq bi syai'in mahdhuf wa huwa mustaqir au yastaqir khabarun lil mubtada. Iya. Nah itulah dia terkait dengan apa khabar syibhul jumlah jar majrur ataupun dzaraf ya, manakala dia berkaitan dengan syai'un mahdzuf dan sebagai penyempurna. Kalau dia berkaitan dengan amil mazkur, berarti itu bukan khabar. Kita lihat lagi contoh, saya baca dulu. Al-bahthu an hadzal kitabi sa'bun, mencari kitab ini sukar. Fal jar wal majrur itu apa? An hadza itu jar majrur, huna muta'alliqani bil bahthi, berkaitan dengan kata al bahs. Wa laisa, nah bukan laisa, ke mana isimnya alif isnin ya, kembali pada al jar majrur. Muta'alliqaini bukan berkaitan bi syai'in mahdhuf. wal khabaru huna sa'bun. Khabar sini adalah pelengkap adalah kata sa'bun. Contohnya at-tafkiru fil mustaqbal daruri. Nah. Baik. At-tafkir fil mustaqbal. Kita lihat contoh lagi. At-tafkiru fil mustaqbal. Fil mustaqbal. Iya. Mustaqbal ya. Fil mustaqbal. Berapa? Daruri. Inilah sebagai pelengkap. Bukan ini. Ini bukan pelengkap. Kalau ini pelengkap sampai di sini at-tafkir mustaqbal itu belum sempurna. Ya. Itulah menunjukkan bahwa bahwa jar majur ini bukan pelengkap. Kalau seandainya dia pelengkap sudah sempurna walaupun yang amil mahdhufnya apa? Tidak disebutkan. Nah. Apa makna tafkir mustaqbal? Memikirkan masa depan. Nah, ini. Jadi saya katakan tadi, Pak, manakala amil itu berkaitan huruf jar, dia membutuh huruf jar, berarti huruf jar itu apa? Berkaitan amilnya. Itu yang perlu diketahui. Untuk membedakan ya. Membedakan ada jar majur berkaitan dengan yang amil yang dibuang, ada jar majur berkaitan dengan amil yang disebutkan. Nah, di sini berkaitan amil disebutkan. Kenapa? Karena fakara itu membutuhkan huruf jar. Fakara fi. Ana ufakir fi khalqillah. Nah, apa artinya? Ana ufakiru fi khalqillah. Saya memikir apa? Tentang ciptaan Allah. Nggak bisa ana ufakir khalqallah. Karena fakara itu membutuhkan kata bantu, yaitu huruf jar. Makanya fi itu tidak bisa dipisah. Merupakan satu kesatuan. Itulah dikatakan jar majrur berkaitan dengan amil yang disebutkan yaitu tafkir. Nah, di sini masdar ya. At-tafkiru fil mustaqbal daruri. Apa artinya? Memikirkan masa depan daruriyun. Arti daruri penting, di mana muhim ya. Nah, inilah khabarnya. Kalau ini syubul jumlah jar majrur muta'alliqani bitafkir ya. Bukan berkaitan dengan amil yang dibuang ya. Kalau berkaitan dengan amil dibuang, maka ini butuh huruf jar juga. Fi mana? Belum sempurna jadi nanti. Karena fakara butuhkan huruf jar. Baik. Kesimpulan. Seulang kembali. Khabar dalam bentuk syibul jumlah ini ya. Kalau dia berkaitan dengan sesuatu yang dibuang dan itu sebagai pelengkap ya, berarti apa? Khabarnya ada bisa masuk kepada apa? Khabar mufrad dan bisa masuk kepada khabar jumlah. Yaitu jumlah fi'liyah. Tergantung kita takdirkan apa. Boleh takdirkan dengan isim, boleh kita takdirkan dengan fi'liyah. Kemudian tidak selama jar majrur itu apa? Berkaitan dengan yang dibuang, ada kalanya berkaitan dengan yang disebutkan. Nah, ini untuk mengetahui adalah lihat yang disebutkan dia butuh huruf jar atau tidak, itu saja. Kalau dia butuh huruf jar merupakan satu kesatuan, berarti jar majrur apa? Berkaitan dengan amil yang disebutkan. Dia tidak berkaitan dengan amil yang dibuang. Ya. Tidak ada yang dibuang di situ. Memang tidak ada. Ya. Baik. Apa contoh lagi? Apa bentuk huruf jar? Sa'alaan ya. Iya. Kita bikin contoh. Nah. Ini perlu juga mengetahui kata untuk bisa bikin kalimat ya. Mengetahui kira-kira fi'il yang butuh huruf jar apa saja. Dulu pernah saya sampaikan ya. Coba cari kitab af'al muta'adiyah ya. Fi'il muta'adi bi harfi jar itu. Fi'il yang muta'adi dia objeknya tapi perantara huruf jar. Seperti fakkara fi. Memikirkan. Berarti ada yang difikirkan. cuma dia tidak bisa langsung kepada objek maf'ul mansub, enggak bisa. Ufakirul mustaqbalah, enggak bisa. Ya, mesti pakai fi. Nah, seperti ini pernah sampaikan ada kitab ya, khusus membahas tentang fi'il-fi'il yang membutuhkan huruf jar. Nah. Sa'ala'an, ya kan? Sa'ala'an, itu sa'ala itu tentang bertanya ya, bukan meminta ya. Iya, kalau meminta tidak perlu ada huruf jar, tapi kalau sa'ala butuh huruf jar. Bertanya, pertanyaan, bagaimana? Nah, pertanyaan tentang apa? Ilmu nahu. Apa sarannya? As-su'al, ya kan? As-su'alu an, mesti an. Tentang apa? As-su'alu an ilmin nahwi. Sudah sempurnakah itu? Belum sempurna. As-su'al an ilmin nahwu. Pertanyaan tentang ilmu nahwu. Apa? Silakan bikin pelengkapnya. Yeah. Ingat. Pertanyaan tentang ilmu hawa. Sa'bun. Sahlun. Antum jangan bikin orang stres ya. Sahlun. Iya. Yeah. Soal tentang ilmu nahwu. Bahasa kita soal ya, bisa pertanyaan ya. Pertanyaan tentang ilmu nahwu apa? Sahlun. Ya. Mudah. Iya. As-su'alu tsani an ilmi nahwi. Umpamanya ada soal tentang apa? Tentang itu banyak soal ya, ya untuk masuk university ya. Ternyata ada soal tentang nahwu. Umpamanya soal nomor berapa? As-su'alu tsani an ilmi nahwi. Sahlun, ya kan? Soal yang kedua tentang ilmu nahu, sahlun. Taib. Mana pelengkapnya? Ini kan ini khabarnya. Ya, itu pelengkapnya. Kalau hanya sampai di sini, kalau seandainya ini berkaitan dengan sesuatu yang dibuang sebagai khabar, berarti ini sudah sempurna. Sekarang sempurna tidak? Itu saja. Enggak sempurna. Itulah untuk mengetahui. Kemudian yang kedua, yang paling utama adalah sa'ala itu butuh huruf an. Nah, berarti huruf jar ini berkaitan dengan amil yang mazkur. Ini kata amil mazkur ini. Ini dia. Tidak bisa dipisah. Nah, berarti khabarnya tidak ada yang dibuang situ. Tidak ada yang dibuang. Atau khabar dibuang. Justru khabarnya belum sempurna. Inilah pelengkapnya dibuat. As-su'al an ilmin nahwi sahlun. Pertanyaan tentang ilmu nahwu mudah. Baik, tinggal dikembangkan ya. Ya. Tidak bisa kita jelaskan untuk semuanya, tapi insya Allah nanti ada latihan ya. Iya, terkait ini. Ini pembahasan masih panjang ini. Baik, kita cukupkan khabar tentang apa? Subul jumlah ya. So, ingatkan kembali, ada sebagian kitab bahwa khabar mubtada itu hanya dua macam. Itu apa? Khabar mufrad dan khabar jumlah, itu kalimat, yaitu baik kalimat fi'liyah maupun kalimat ismiyah. Tidak disebutkan apa? Khabar syubhul jumlah. Sebagian kitab itu disebutkan khabar syubhul jumlah, yaitu jar majrur dan dzaraf. Hakikatnya sama. Kenapa sama? Karena kalau dia syubhul jumlah berarti khabarnya itu ada yang dibuang. Pasti dibuang itu, wajib. Ya, takdirnya kalau diungkapkan yang dibuang itu sesuai dengan teksnya, ya kalau dibikin takdirnya yang dibuang itu adalah isim, berarti masuk kepada khabar mufrad. Kalau diungkapkan bentuk fi'il, berarti masuk kepada khabar apa? Jumlah fi'liyah. Nah. Enggak ada. Jumlah ismiyah tidak. Ya. Baik. Masuk kepada nuktah selanjutnya, yaitu tidak kalah penting itu takdimul khabar alal mubtada. Ya, yang biasanya susunan bagaimana kalau jumlah ismiyah itu? Mubtada, khabar itu susun asli ya. Ya, seperti ini. At-tullabu fil masjid, ya kan? At-tullabu fil masjid. itu susun asli. Terkadang khabarnya dulukan, subjeknya diakhirkan. Itu ada wajib, ada harus, ada yang jais, ada boleh. Nah, itulah pembahasan di sini. Dan akan kita jumpai usul-usul itu seperti itu, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis, termasuk dalam kitab-kitab para ulama. Baik, silakan. Sebagaimana selanjutnya untuk dibaca. Nah, Ustaz, atas penjelasannya. Ikhwata Islam wa'azakumullah. Masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin praktek membaca di kitab Al-Khulasa As-Sasiyah fil Qawaid Nahwiyah jilid kedua ini di halaman 51 di line telepon 021-823-6543. Nah, ya, silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Abdillah di Solo, betul? Ya. Mohon maaf Ummu, dikecilkan terlebih dahulu volume ya, televisinya. Sudah. Sudah, ya. Tafadhali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Takdimul khabari ala mubtada'i. Iya. Takdimul khabari ala mubtada'i nawani. Barang wajibun saniyan ja'iyun. Wajibu yakunu fima yali. Wajibu an yakuna khabaru sibu jumlati. Wa mubtada'u akhiratun wairu mausufatin wala mudhafatin mahwu tilkasri talibun ananna masjidi tajulun dan paulihi ta'ala dari kulit umatin ajalun baladaina mahidun abau an yakuna khabaru ismu an yakuna kaidah ini langsung praktek ya, kaidah yang sudah dipelajari ini. Ya. An yakuna khabaru ya, khabarnya an yakuna khabar. Ini sudah pernah di jurus loha ya. Ya, tentang kana istifhami. Isma istifhami na'am. Mahmu mata imtihanu aina baituka kaita kapauli ta'ala mata nasruwahi aina mafaru jim anyakuna filubadai domirun yaudu ala juzul khobari nahu filubaiti sohiburu amama khafilati sa'iquha. Baik, yakfi. Iya, ya, kita cukupkan situ dulu. Jangan terlalu panjang, nanti kelengar ini. Iya. Iya, ahsan barakallahu fiik ya Umm Abdullah. Barakallahu barakallahu saya mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, terima kasih jazakallahu khairan buat Ummu Abdillah yang berada di Solo atas interaktifnya. Nah, ya. Masih kita lanjutkan. Iya, silakan baca lagi. Nah, Mifatay Assalamualaikumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin praktek membaca di kitab Al-Khulasa As-Sasiyah ini di jilid kedua, silakan di line telepon 021-823-6543. Nah, ya. Halo. Silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Samsung. Samsung Anam. Masya Allah. Ya. Fadal ya. Silakan. Terima kasih. Ya. Ya. Fadal. Taqdimul khabari ala al-mubtada'i. Naam. Taqdimul khabari ala al-mubtada'i naw'ani. Wahid wajibun, ithnan jaizun. Fal wajibu yakunu fi ma yali. Al-alifu an yakuna al-khabaru shibha jumlatin wal mubtada'u nakiratun ghairu mawsufatin wa ghairu غير موصوفة ولا مضافة نحو في الفصل طالب أمام المسجد رجل هي لا تليات نعم نحو في الفصل طالب أمام المسجد رجل قوله تعالى ولكل أمة أجل ولدينا مزيد الباء أن يكون الخبر اسم استفهام نحو متى الامتحان أين بيتك كيف حالك كقوله تعالى متى نصر الله أين المفر الجيم أن يكون في المبتدأ ضمير يعود على جزء الخبر نحو في البيت صاحبه أمام الحافلة السائقها نعم الدال يكفي يكفي خلاص أحسن بارك الله فيك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallah khairan. Wabarakatuh fikum atas interaksinya buat Pak Samsul. Nah, Assalamualaikum. Masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin praktek membaca di kitab Al-Khulasa As-Sasiyah fil Qawaid An-Nahwiyah jilid kedua halaman 51 silakan di lantai telepon 021-823-6543-6 ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ummu Fatimah. Taqlimul khabari 'alal mubtada'i. Taqlimul khabari 'alal mubtada'i naw'ani. Al-awwal wajibun, ats-tsani jaizun. فالواجب يكون فيما يلي الألف أن يكون الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة غير موصوفة ولا مضافة نحو في الفصل طالب أمام المسجد رجل قوله تعالى ولكل أمة أجل ولدينا مزيد الباء أن يكون الخبر اسم استفهام نحو متى الامتحان أين بيتك كيف حالك كقوله تعالى متى نصر الله أين المفر الجيم أن يكون في المبتدأ ضمير يعود على جزء الخبر نحو في البيت صاحبه أمام الحافلة سائقها نمثال Baik, mungkin saya akan jelaskan secara sepintas awal ya. Yaitu taqdimul khabari 'ala mubtada, mendahulukan khabar atas mubtada ya. Khabar pelengkap dulu baru mubtadanya. Nah, itu seperti ini ada, bahkan banyak ya. Di sini jelaskan taqdimul khabari 'ala mubtada' nawan. Mendahulukan pelengkap khabar atas subjek itu ada dua bentuk, ada macam. Pertama wajib, yang kedua jaiz. Istilah wajib bukan istilah syar'i ya. Nah, ini sering diungkapkan dalam kitab nahwu itu pakai istilah wajib. Perlu disampaikan wajib itu bukan istilah syar'i fikih ya. Kalau enggak dikerjakan dosa. Bukan. Cuma kalau enggak dibuat itu adalah bahasa enggak bagus. Bahasanya enggak benar. Itu saja. Ya, jadi wajib itu lazim, harus ya. Yang kedua jaiz, boleh. Ya. Boleh dulukan, boleh tidak. Yang pertama, wah harus dulukan, harus apa? Dulukan khabarnya atas mubtada. Nah. Fal wajibu, maka yang wajib ini yakunu fima yali, yaitu pada hal-hal berikut ini. Mungkin malam ini satu saja. Yang pertama adalah an yakunal khabaru syibha jumlah, yaitu khabarnya dalam bentuk syibal jumlah, yang sudah disinggung ya, syibal jumlah yaitu jar majur atau dharaf, wal mubtada, sedangkan mubtadanya bentuk nakirah, isim nakirah. Nakirah bagaimana? Nakirah mutlaqah, biasa nakirah muqayyadah. Nakil mutlaqah nakirah yang tidak berkaitan dengan sesuatu. Itu mutlaqah. Kalau nakirahnya muqayyadah, yaitu berkaitan dengan na'at setelahnya atau mudhaf ilaih ya. Nah, itu lain hukumnya. Di sini nakira ghairu mausufa. Nakira yang tidak disifati dengan kata sifat wala mudhafah dan tidak juga diidhafakan. Berarti itulah nakira mutlaqah. Contoh fil fasli talibun. Di dalam kelas itu ada seorang mahasiswa, ya kan? Dalam kelas ada seorang mahasiswa. Amamal masjidi rajul. Di depan masjid ada seorang laki-laki. Ya. Asalnya apa? Asal talibun fil fasli. Kan itu susun asalnya kan? Tapi tidak boleh. Tidak boleh talibun fil fasli. Itulah kaedahnya. Aturan yang sudah baku. Kenapa tidak boleh? Kena mubtada'nya nakirah. Tidak disifati dengan kata sifat. Berbeda nanti kalau ada kata sifatnya fil fasli talibun jadidun. Nah, kalau itu nah lain hukumnya, bukan wajib diakhirkan. Nanti jaiz, maksud jaiz ya. Nah, demikian juga amamal fasli rajulun. Nah, kalau ada disifati rajulun gharibun, laki-laki yang asing, aneh ya, bukan orang setempat itu. Nah, ini tidak wajib diakhirkan. Bisa di awal rajulun gharibun amamal masjid. Nah, di sini ada nakirah mutlaqah. Nakirah setelah mutlak, tidak ada kata sifatnya, atau tidak disifati, dan dia tidak mudhaf. Maka hal ini wajib dia diakhirkan. Tidak boleh, ya. Kecuali nanti, kalau ada yang membolehkan untuk letak di awal. Itulah yang sudah kita pelajari. Bapak-bapak. Yaitu fa'il. Apa mubtada lahu fa'il sadda masad al khabar ya. Ya kan dia isim nakira ya. Contoh qa'imun na'imun al walad ana'imun al waladu. Nah, di situ boleh bentuk nakiranya. Na'im itu mubtada. Waladnya itu apa? Fa'il sadda masad al khabar. Kenapa? Karena ada yang membolehkan dia di awal. Apa itu? Istifham dan nafi. Walaupun dia bukan isim fa'il. Contohnya akitabun hadha, ya kan? Akitabun hadha, asma hadha kitabun, ya, kena ada istifham, boleh. Ahadha kitabun, apakah ini kitab? Tentu kitab itu bukan mubtada, tapi apa? Khabar, ya. Sedangkan hadanya sebagai apa? Sebagai apa? Mubtada, ya. Demikian arajulun fil fasli, arajulun fil fasli. Nah, itu boleh kena ada istifham. Nah, di sini pembahasan kita belum masuk ke sana ya. Nah, jadi mubtada'nya bentuk nakirah, mutlaqah, sedangkan khabarnya syibhul jumlah jamak majrur atau dzaraf. Maka dalam hal ini wajib dia diakhirkan. Perhatikan Al-Qur'an, walikulli ummatin ajal. Perhatikan ajalun itu. Kan jumlah kan ada dua macam kan? Ima jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Bisakah ini dikatakan jumlah fi'liyah? Enggak bisa, karena tidak ada fi'il. Berarti hanya jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah mana mubtada'nya? Bisakah likulli itu mubtada'? Enggak bisa. Kenapa enggak bisa? Karena huruf jar. Huruf jar serta majrur tidak bisa menjadi mubtada'. Dia kalaupun menjadi apa? Hanya bisa. Kalaupun itu menjadi khabar, bisa. Maka ini mubtada'nya mana? Ajal. Itulah mubtada'nya. Ajalun. Nah, setiap umat itu ajalun. Ada ajalnya. Iya. Waladaina mazidun. Perhatikan ladaina itu jar majrur kan? Kemudian mazidun itulah khabarnya. Apa mubtada'nya? Ladaina itu jar majrur, tidak bisa menjadi mubtada karena huruf jar. Nah, ini contoh mubtada diakhirkan, tidak bisa diletak di awal. Ajalun wa ajal likulli ummah wa mazidun ladaina. Tidak bisa karena dia mubtada'nya nakirah yang tidak disifati dengan kata sifat. Tapi insyaallah pekan depan kita lanjutkan. Ya, saya kira sampai di sini ya. Ini ya, suara saya makin berat. Iya, dan juga waktu sudah selesai. Mungkin ada pertanyaan nanti insyaallah pekan depan ya. Ditunda. Iya, mudah-mudahan apa yang sampai malam ini ada manfaatnya. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.